إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Sifatul Salah karya Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita masih pada pembahasan tentang masalah niat yang di sini dikolongkan sebagai syarat yang keenam dari enam syarat sah salat. Kita ulangi dari dua paragraf terakhir. Washtiratu niyati innama yuzkar min ajli ta'yin. Maka persyaratan niat dibahas oleh para ulama fikih. Innama yuzkar hanyalah disebutkan untuk membahas tentang adakah kewajiban ta'yin atau takhsis, menentukan salat apakah yang diinginkan ataukah tidak. Adapun dari sisi haisul itlaq, maka dari sisi niat, semata-mata berniat, yaitu niat sholat, tidak mungkin bagi seorang yang berakal, tidak dipaksa, dia berdiri, wudu, pergi ke masjid, kemudian sholat, tidak mungkin dia melakukan itu semua, walam yakun qadna wa sholat li sholati, tanpa ada niatan untuk mengerjakan sholat. Akan tapi ya baqa'an nadhar, tersisalah telaah apakah disyaratkan salat tersebut harus dikerucutkan salat apa, harus ditentukan. Bima'na, dengan pengertian, jika saya datang ke masjid untuk salat duhur, apakah disyaratkan saya harus pasang niat ini salat duhur, ataukah tidak disyaratkan, ataukah cukup dan sah sekedar saya niat sholat. Maka jawabannya, para ulama kaum muslimin berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada ulama yang mengatakan labuda, tidak boleh tidak, harus ta'yin, harus ada penentuan dan pengkerucutan sholat apa yang diinginkan, sehingga seandainya Anda datang tergesa-gesa dan imam di masjid sudah sholat, kemudian Anda masuk dalam sholat dan Anda tidak menghadirkan dalam benak Anda bahasanya adalah sholat tertentu, fala sholata laka, maka tidak sah sholat Anda. Tidak ada sholat bagi Anda karena tidak ada ta'yin. Ayyakul, pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh tidak Anda harus pasang niat sholat. Itu yang pertama, kemudian pasang niat bahasanya ini zuhur atau sholat, kemudian itu niat pokoknya, kemudian wa anna al-asr, dan ini adalah sholat asar, atau sholat dan ditentukan ini sholat maghrib, atau sholat dan ini sholat isya, atau sholat dan ini sholat subuh. Maka tidak cukup jika semata-mata niatnya adalah niat mengerjakan sholat. Idan demikian, jika demikian, yushtarat, disyaratkan di samping niat mengerjakan sholat, harus ada tambahan ta'yinis sholah, penegasan sholat apa yang hendak dikerjakan. Jika Anda tidak menegaskannya, lam tasiha, maka sholatnya tidak sah. Ini pendapat yang pertama. Akan tapi sebagian ulama, pendapat yang kedua mengatakan tidak disyaratkan ta'yin. Cukup bagi seorang untuk pasang niat bahasanya ini adalah sholat wajib di waktu ini. Dan dalam pendapat ini terdapat kelapangan dan kelonggaran bagi manusia. Yakul, pendapat kedua mengatakan jika Anda niat untuk mengerjakan sholat misalnya, dan Anda datang untuk sholat duhur, maka tidak perlu, maka tidak ada kebutuhan untuk ta'yin, penegasan bahasanya ini duhur. Bahkan cukup Anda berniat bahasanya Anda ingin mengerjakan sholat fardu di jam ini, sholat fardu di waktu ini. Jika itu waktunya waktu zuhur, ya berarti berarti itu zuhur. Jika Anda datang untuk sholat maghrib dan Anda berniat bahasanya Anda datang untuk menunaikan kewajiban waktu ini, sholat wajib di waktu ini yaitu sholat maghrib, maka sudah cukup. Wa hadzal qaul, dan pendapat yang kedua ini, aisar, lebih mudah dari sisi lebih memberikan kemudahan dibandingkan pendapat yang pertama dan lebih mudah. Wa li hadza nufti bihi, oleh karena itu kami memfatwakan dengan pendapat yang kedua. Sehingga kami katakan, siapa yang berniat untuk mengerjakan sholat wajib di waktu ini, maka ajza'athu, maka itu sudah mencukupinya, meskipun dia tidak menta'yinnya, menegaskan dan mengkerucutkan sholat apa yang diinginkan. Iktifa'an bil waqti, karena mencukupkan diri dengan waktu. Ya, waktunya waktu zuhur, ya sudah berarti sholat sholat wajib di waktu ini adalah berarti niat sholat zuhur. Ya, ringkasnya ada dua pendapat. Ya, ada yang mempersyaratkan harus pasang niat tertentu. Dan ini diantaranya pendapat Syafi'iyah. Ya, dan pendapat yang kedua mengatakan tidak harus pasang niat tertentu, yang penting niat sholat, dan dan sholat yang dimaksudkan adalah sholat fardu di waktu ini. Ini pendapat, dan kalau menggunakan pendapat yang pertama, banyak orang yang sholat yang tidak sah sholatnya, terutama orang-orang yang datang cepat-cepat ke masjid karena sudah iqomah, atau kemudian bahkan sudah sholat sudah dimulai, maka langsung masuk sholat begitu saja. Tanpa menghadirkan niat ini zuhur di dalam benaknya, dalam pikirannya. Pokoknya cuma ini mau sholat gitu saja. Maka pakai dengan pendapat pertama, maka banyak yang sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, maka tadi disampaikan, pasien pendapat yang kedua itu lebih memberi kemudahan bagi masyarakat. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang masalah berubahnya niat. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang berubah niat dari niat sunnah menjadi niat sholat wajib. Yakni artinya, jika seorang itu masuk masjid atau dia di rumahnya, kemudian dia mulai mengerjakan sholat, dan dia membaca takbiratul ihram dengan niat ini sholat sunnah. Di tengah-tengah sholat, kemudian dia mengatakan dalam hati, ya, aku sudah telat, akan aku jadikan sholat niat sholat fardu. Ya, kalau saya sholat sunnah di rumah, pergi ke masjid, saya sudah telat. Ya sudahlah, ini sholat fardu yang saya kerjakan di rumah. Artinya dia berubah niat dari sholat sunnah kepada sholat yang wajib, fala yasihu, maka ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena seandainya kita katakan sah, maka jadilah sholat ini awalnya sunnah, namun akhirnya fardu. Dan sholat fardu tidak boleh tidak haruslah fardu dari awal sholat sampai akhir sholat. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan berubah niat dari sholat fardu kepada sholat sunnah tertentu. Lau kabbara, seandainya seorang itu takbiratul ihram dengan niat sholat duhur, thumma bada, kemudian dia nampak baginya, artinya dia berubah pikiran, dia ingin menjadikan sholat tersebut menjadi sholat qobliyah duhur, sholat rawatib duhur, maka ini tidak diperbolehkan. Karena niat sholat rawatib tidak boleh tidak harus dari awal sholat. Seandainya kita katakan ya juzu, boleh berubah niat dari sholat duhur pada sholat rawatib yaitu qobliyah duhur, jadilah sholat rawatib ini awalnya fardu serta namun akhirnya adalah sholat sunnah tertentu. Kemudian yang ketiga, macam perubahan niat yang macam yang ketiga adalah intaqala, berpindah atau berubah niat dari sholat fardu kepada sholat sunnah yang tidak tertentu, Nah, kalau yang ini diperbolehkan. Kalau ini diperbolehkan. Misalnya, seorang itu syara'a, yaitu syara'a bimakna bada'a, mulai mengerjakan salat duhur, thumma badalahu, kemudian nampak baginya perubahan pikiran untuk menjadikannya sebagai salat sunnah mutlak, tanpa menentukan salat sunnah tertentu, maka ini diperbolehkan. Karena niat salat duhur itu mengandung dua unsur. Yang pertama, niatis salah. Yang kemudian yang kedua, annaha adzuhru. Yang pertama adalah niat salat, sebagaimana di kasus tentang masalah ta'in dan tidak. Niat mengerjakan salat, kemudian niat ini adalah salat duhur. Maka jika Anda buang niat yang kedua, bahasa itu salat duhur, maka masih tersisa niat bahasanya ini adalah salat. Li'anna asal niatil faridah, karena asal niat salat fardu mencakup dua poin, niat salat dan niat kalau itu duhur. Maka jika dibuang niat bahasanya itu duhur, maka masih tersisa itu adalah salat yang statusnya adalah salat sunnah mutlak. Maka misalnya seorang masuk ke masjid, dikira sudah bubar, kemudian dia takbiratul ihram dengan niat salat duhur sendirian, ternyata tiba-tiba baru setelah dapat satu rakaat datang banyak orang, kemudian ada adzan, loh ternyata masjid ini belum adzan, adzannya telat karena daerah petani, adzannya jam 1, maka terus ya dia ingin dapat pahala sholat duhur berjamaah, maka caranya dia ubah niat. Semula niatnya adalah sholat duhur sendirian, dia hilangkan niat duhurnya sehingga jadilah cuma niat sholat. Kalau kemudian niatnya niat sholat, maka statusnya sholat sunnah mutlak. Maka dua rakaat kemudian salam, kemudian nanti sholat duhur bareng dengan jamaah yang ada. Demikian juga aidan mimma yadkhulu fi niyyah, yang termasuk dalam pembahasan niat, niatul imamah ba'da an kana munfaridan, niat untuk jadi imam setelah dulunya niat sendirian, atau niat menjadi makmum setelah dulunya niat sendirian. Nah, perubahan niat semacam ini diperselisihkan oleh para ulama, dari sendirian menjadi imam atau dari sendirian menjadi makmum. Wassahih annahu la ba'sa bihi. Pendapat yang kuat menurut penulis, di dua kasus ini hukumnya tidak mengapa. Yang pertama, niat jadi imam setelah dulunya niat sendirian. Semisal ada seorang yang mulai mengerjakan sholat dengan niat sendirian. Thumma ya'ti rajulun akhar, kemudian datanglah orang yang kedua, masuk bersamanya, liyasira jama'atan, supaya keduanya jadi berjamaah. Maka ini tidak mengapa. Imam kemudian berniat, orang yang kemudian sholat duluan, kemudian berniat menjadi imam, ini tidak mengapa. Dalilnya, karena Nabi SAW, qoma yusalli minal laili, beliau bangun mengerjakan sholat malam, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu naiman tidur. Kemudian Ibnu Abbas bangun berwudu, kemudian masuk, kemudian sholat bersama Nabi SAW. Dan Nabi SAW membiarkan dan menyetujui perbuatan Ibnu Abbas. Bahkan, bahkan menyetujui. Buktinya Ibnu Abbas yang semula salah posisi, mengambil di sebelah kiri Nabi, kemudian Nabi putar di sebelah kanan beliau. Wal asl dan kaidah mengatakan ana mathabata finafli thabata fil fardhi ila bidalilin. Apa yang thabata berlaku di salat sunnah, maka berlaku di salat fardu, kecuali terdapat dalil yang mengecualikannya. Demikian juga wa mathabata fil fardhi thabata fin nafli. Apa yang kemudian ada di sholat fardu, maka boleh dan berlaku, maka juga berlaku di sholat sunnah. Namun demikian kaidah yang dianut oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, matsabata fin nafli, tsabata fil fardi, wamatsabata fil fardhi sabata fin nafli. Dua kalimat ini kaidah yang dianut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Namun yang tepat adalah matsabata fin nafli yajuzu fil fardhi. Wama thabata fil fardhi thabata fin nafli. Ya, kaidah yang lebih tepat, ma thabata fin nafli yajuzu fil fardhi. Apa yang dituntunkan untuk sholat sunnah, maka itu boleh dan tidak salah. Sekedar boleh dan tidak salah, dilakukan di sholat fardhu. Non apa yang ditetapkan sebagai tuntunan di sholat fardhu, maka itu otomatis adalah tuntunan di sholat sunnah kecuali terdapat dalil. Maka misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat sholat malam ketika beliau membaca membaca ayat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, maka beliau baca pelan-pelan, dan jika itu ada ayat kemudian berisi harapan tentang surga, maka beliau berhenti kemudian berdoa minta surga. Jika ayat yang dibaca bicara tentang azab dan neraka, maka beliau berhenti dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindung dari azab dan dari neraka. Ketika ayat yang bicara tentang tasbih, maksudnya alam semesta jagat raya ini bertasbih memuji Allah, maka beliau berhenti kemudian bertasbih dan seterusnya. Dan ini Nabi lakukan di sholat malam. Nah, bolehkah itu dilakukan di sholat fardu? Apakah itu dianjurkan untuk dikerjakan di sholat fardu? Ini dianjurkan dikerjakan di sholat malam dalam rangka mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau pakai kaidah Syekh Ibnu Utsaimin, maka dianjurkan juga dilakukan di sholat fardu. Namun yang tepat, dan ini dikuatkan dengan bukti dan realita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya untuk sholat fardu. Maka yang tepat kita katakan, ini tidaklah kita katakan dianjurkan untuk dilakukan di sholat fardu, namun tidak diingkari. Tidak diingkari dan tidak disalahkan siapa yang melakukannya di sholat fardu, meskipun tidak disarankan. Meskipun tidak disarankan. Apakah kita sarankan sebagaimana kita sarankan dalam sholat malam? Tidak. Namun salahkah orang yang melakukannya? Tidak salah. Perlukah ditegur orang yang melakukannya? Tidak perlu ditegur. Kecuali teguran dalam artian sebaiknya tidak usah. Ya, maka di sini ada di sholat malam, maka berarti boleh dilakukan di sholat fardu. Kemudian, falau syara al-insan yusalli wahdah. Seandainya seorang itu mulai mengerjakan sholat dengan niat sendirian, kemudian datang orang lain, kemudian fadakhala ma'ahu, lalu dia bergabung bersama orang itu. Faja'alahu imaman lahu, dia jadikan orang tersebut sebagai imamnya. Ini berubah dari niat sendirian menjadi makmum. Maka kata Syekh Muzaimin rahimallahu taala, fala ba'sa, hukumnya tidak mengapa. Sehingga orang yang fayakunu al-awwal imaman wa tsani makmuman. Maka falau syara al-insan, maka seandainya seorang itu niat sholat sendirian dan datang orang yang lain, dan orang yang kedua itu kemudian masuk bersama orang yang pertama dan dia jadikan orang yang pertama sebagai imam, itu tidak mengapa. Fayakunul awwalu imaman, maka orang yang sholat duluan itu jadi imam, yang kedua jadi makmum. Wa kadzalika bil aksi, demikian juga sebaliknya. Lau anna ahadan, seandainya ada seseorang yang mulai masuk dalam sholat dengan niat sendirian, kemudian datanglah satu rombongan. Fasallu jama'atan, lalu rombongan tersebut sholat berjamaah. Fandomma ilaihim, lalu orang yang semula niat sholat sendirian ini bergabung dengan mereka. Maka dia berpindah niat dari sendirian kemudian berubah menjadi makmum. Wa hadza aidan la ba'sa bihi, dan ini juga tidak mengapa. li'anna hadzal intiqala huna, karena perpindahan niat di sini laisa ibtalan, tidaklah membatalkan niat yang pertama, namun cuma membatalkan dari satu sifat kepada sifat yang lain. Itu sifatnya sendirian berubah menjadi bermakmum, sifatnya sendirian kemudian berubah jadi imam, fala haraja fihi, sehingga tidak mengapa. Namun perlu diketahui bahasanya untuk sahnya salat berjamaah itu yang jadi pokok adalah niat menjadi makmum, dan tidak disyaratkan yang diangkat sebagai imam berniat sebagai imam. Seandainya yang dianggap sebagai imam itu niatnya tetap salat sendirian, namun si makmum ini yang pasang niat menjadi makmum, maka itu sah sebagai salat berjamaah bagi si makmum. Cuma orang yang diikuti dan diangkat jadi imam tidak dapat pahala menjadi imam. Namun itu sah, sah sebagai sholat berjamaah. Sebagaimana dikatakan di matan Ghoyah wa Takrib, matan fikih Syafi'iyah. Maksudnya yang jadi syarat itu adalah niat menjadi makmum. Itu yang untuk jadi syarat terbentuknya sholat berjamaah. Syarat niat untuk menjadi imam bukan syarat untuk terbentuknya sholat berjamaah. Kemudian masalah yasihu sah iktimamul muftaridil bil mutanafil. Orang yang niat sholat fardu bermakmum dengan orang yang mengerjakan sholat sunnah. Waqad kana hadza, dan ini satu hal yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau salat yaitu salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengerjakan salat Isya al-akhirah, Isya yang akhir. Yang dimaksud dengan Isya yang akhir adalah Isya yang betul-betul Isya. Kebalikan Isya al-akhirah adalah al-Isya al-awwal, dan Isya yang awal atau Isya yang pertama sama dengan salat Maghrib. Ya, maka kata, tambahan kata-kata akhirah untuk menegaskan Isya ini betul-betul Isya yang tulen, bukan Isya yang maknanya salat Maghrib. Sumayyar, kemudian dia pulang ke kaumnya, ke kampungnya, kemudian dia salat bersama penduduk kampungnya dengan salat yang sama, dan tentu yang berstatus wajib adalah salat dia bersama Nabi di Masjid Nabawi. Fatakunu lahu nafilah, sehingga salat dia bersama kaumnya itu statusnya adalah, nilainya adalah nafilah, nilainya adalah salat sunnah untuk Mu'ad, dan nilainya adalah salat fardu untuk kampungnya atau orang-orang kampungnya Mu'ad. Jika ada orang yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal tersebut, sehingga tidak bisa kita katakan ini sunnah takririyah disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawaban kami ini adalah klaim yang tidak berdalil. Li'anau yab'udu, karena satu hal yang jauh, yaitu mustahil, Nabi SAW tidak mengetahui hal tersebut. Lasyama lebih-lebih, qatwa qa'alai fi hadal amri qisatun. Terdapat kisah, terdapat cerita dalam kasus ini. Dalam kasus Mu'ad, jadi imam sholat isya di kaumnya. Yaitu kasusnya adalah bahasanya Mu'ad karena yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, kemudian dia mendatangi kaumnya, fayusalli bihimul isya'a, lalu kemudian fayusalli bihimus salata, lalu Mu'ad itu kemudian mengimami salat bersama penduduk kampungnya. Maka satu ketika satu malam faqara bihimul baqarata. Maka di salat Isya Mu'ad baca surat Al-Baqarah untuk satu rakaat. Untuk satu rakaat Mu'ad itu baru dapat rakaat pertama surat Al-Baqarah. Padahal Mu'ad ini sudah cukup larut. Sudah cukup larut malam. Karena dia isyaknya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, kemudian baru pulang. Setelah selesai sholat baru kemudian pulang ke masjid kampungnya, kemudian jadi imam. Nah, ketika dia imam di masjid kampungnya, rakaat pertama surat Al-Baqarah. Padahal ini orang kampungnya nunggunya sudah lama. Mereka rela menanti. nunggu isya datang, namun Mu'ad masih belum datang karena dia nunggu salat isya bersama Nabi baru kemudian pulang. Maka dia memulai salat isya di masjid kampungnya itu cukup tergolong sudah cukup larut. Nah, kok surat Al-Baqarah? Nah, padahal ini jamaahnya sudah nunggu sejak tadi. Sudah dimulai malah kemudian tambah lama lagi kan. Nah, nunggu pulangnya lama sekali kan. Qal fatajawaza rajulun, maka ada kemudian ada orang yang mufaraqah, niat bersendirian, kemudian dia meringkas sholatnya, artinya sholatnya cepat. Fasallah sholatan khafifatan, kemudian dia sholat dengan sholat yang ringan. Fabalagha dzalika Mu'adzan, sampailah berita adanya orang yang mufaraqah, yang niat berpisah dan sholat cepat sendirian, sampai ketelinganya Mu'adz ibn Jabal. Faqal, maka komentar Mu'adz, innahu munafik. Dia adalah orang munafik. Maka di sini kita jumpai kaedah dan tolak ukur orang munafik di masa Nabi. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah secara sengaja, itu dapat stempel munafik. Dapat stempel munafik. Karena itu Mu'adz mengomentari, memberikan respon dan ngasih stempel munafik untuk orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat berjamaah meskipun sekali. Fabalagha dzalika rajul, kemudian komentar Mu'adz itu sampai pada orang tadi. Akhirnya dia laporkan masalahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qaumun na'malu baitina. Kami adalah sekelompok orang, sekelompok masyarakat, satu komunitas yang kami kerja dengan tangan kami sendiri. Kami enggak punya pembantu. Kami orang-orang merdeka di kampung ini, kami enggak punya pembantu. Semuanya kerjaan itu ditangani sendiri, enggak punya budak yang disuruh-suruh. Wa naski binawadhihina, dan kami pun mengairi kebun. Kebun kurma kami dengan nawadih. Jamak dari nadih. Nadih artinya onta. Yang dipakai untuk mengambil air. Kemudian untuk nyirami tanaman. Artinya kami kerja sendiri. Tidak punya budak yang disuruh-suruh. Dan sunnya Mu'adz. Salat bina al-barihata. Salat bersama kami. Salat isya tadi malam. Fakor al-baqarata. Dan dia baca surat al-baqarah. Fata jawastu, maka aku pun aku kemudian niat sendirian dan aku ringkas sholatku. Faza'ama anni munafik, lalu dia mengklaim bahasanya aku munafik. Maka di sini orang ini kemudian lapor kepada Nabi tentang tuduhan dan stempel munafik dari Mu'adz untuk dirinya. Maka dalam hadis ini dalil bolehnya lapor kepada, melaporkan seseorang kepada atasannya. Dan perbuatan ini bukan salah perbuatan yang terlarang dan bukan tergolong namimah. Bukanlah tergolong namimah, namun satu hal yang dibenarkan. Sisi pendalilannya, Nabi tidak menyalahkan perbuatan orang ini yang melaporkan Mu'adz kepada beliau. Maka ini bukan, maka bukanlah termasuk namimah yang terlarang. Seorang yang melaporkan tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh seseorang kepada atasannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menegur Mu'adz bin Jabal dengan teguran yang keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di hadis yang lain, Nabi ketika itu marah dengan marah yang luar biasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, afattanun anta?" Apakah engkau ingin membuat fitnah? Fitnah di sini menghalangi orang dari agama. Saddun nas an sabilillah. Menghalangi manusia dari agama, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi fitnah dan membuat fitnah? Tsalatsan, Nabi katakan 3 kali. Fa hadza yadullu, maka hadis ini dalil bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kasusnya Mu'adz. Kalau dia salat isya bersama Nabi kemudian kembali ke kampungnya, kemudian ngimami di kampungnya. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini menunjukkan bahasanya niat baik semata tidaklah cukup. Ya, tentu niatnya Mu'ad dengan apa yang dia baca, surat Al-Baqarah yang dibaca, niatnya yang baik-baik saja, tidak ada niat yang buruk. Namun Nabi SAW menyalahkannya. Letak salahnya bukan di niat, namun di cara. Tidak benar, ini sudah larut malam, kamu kemudian baca terlalu panjang, ini satu hal yang keliru. Kemudian di sini kita jumpai bahasanya, sebagian orang itu bisa, bahasanya sebagian orang itu menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal yang dia kira sebagai amal kebajikan. Dijumpai adanya orang-orang yang dia menghalangi manusia dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat orang lari dari Islam, membuat orang lari dari ibadah dengan perbuatan-perbuatan yang dia kira itu adalah amal saleh. Maka amal kebajikan, amal kebaikan yang diletakkan tidak pada tempatnya, itu bisa statusnya menjadi fitnah. Sholat dengan bacaan yang panjang, amal kebajikan. Jika tidak diletakkan pada tempatnya, menjadi fitnah, menjadi perbuatan yang tercela, menjadi as-saddu nas an sabilillah, menjauhkan manusia dari agama. Padahal kewajiban kita mendekatkan manusia kepada agama, membuat orang untuk kemudian cinta dengan Islam, cinta dengan ibadah, bukan malah kemudian menjauhkan manusia dari agama. Ya, maka yang jadi pokok permasalahan, maka ini dalil bahasanya Nabi tahu. Sehingga perbuatan Mu'ad yang sholat isya bersama Nabi, kemudian sholat isya lagi dengan nilai sunnah di masjid kampungnya, itu satu hal yang diketahui oleh Nabi SAW, sehingga ini termasuk sunnah takriyah. Wa idza tanazzalna, dan jika kita mengalah. Wa qulna, dan kami katakan fardhon, pengandaian. Ya sudah, Nabi SAW tidak mengetahui kasusnya Mu'ad. Maka kita katakan, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kasusnya Mu'ad. Dan Allah tidak akan membiarkan seorang pun di masa Nabi SAW ala khata'in, melakukan kesalahan. Oleh karena itu orang-orang munafik, yubayituna ma la yardha minal qaul. Di malam hari mereka kumpul-kumpul untuk membicarakan ma la yardha minal qaul, perkataan yang tidak Allah ridai. Dan manusia tidak mengetahui perbuatan mereka. Abanahullahu azza wa jalla. Namun Allah jelaskan perbuatan mereka dalam firman-Nya, mereka sembunyi dari manusia, wala yastakhfuna minallah, namun mereka tidak tersembunyi dari Allah. Allah bersama mereka, ittubayituna ma la yarda minal qaul, ketika di malam hari mereka kumpul melalui waktu malam untuk membicarakan perkataan yang tidak Allah ridai. Oleh karena itu, para sahabat radhiyallahu anhum mereka berdalil dengan takririllahi. Ini disebut dengan takririllahi, persetujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendiaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap berbagai perkara, mereka jadikan dalil bolehnya hal tersebut. Sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, kunna na'zilu, kami melakukan azl, yaitu seorang suami yang kumpul dengan istrinya, namun ketika air mani mau keluar, dia cabut kemaluannya sehingga air mani tertumpah di luar kemaluan istrinya. Ini yang disebut dengan azl. Kuna na'zilu, kami melakukan azl, wal Qur'anu yanzilu, dan Qur'an itu turun. Artinya, fastudillah, Jabir itu berdalil bolehnya azl dengan mengatakan bahasanya azl dilakukan pada saat turunnya Al-Qur'an. Maka seandainya itu satu hal yang terlarang, tentu Al-Qur'an telah melarangnya. Dan azl ini diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Ada yang menilai hukumnya haram, sebagaimana Ibnu Hazm, ada tiga pendapat dalam masalah ini. Ada yang menilai hukumnya haram, ini pendapat Ibnu Hazm. Kemudian ada yang menilai hukumnya mubah, dalilnya hadis ini. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan hukumnya makruh. Dan yang tepat hukumnya adalah makruh, sebagaimana kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Albani di Adabuz Zifaf fi Sunnah Al-Mutahharah. Ya, kemudian kita masuk pada fasal yang ke-8 yang merupakan inti pokok buku ini. inti pokok dari buku Sifatul Shalah. Sifatul Shalati ala dawi mawarda an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat sebagaimana petunjuk yang terdapat dari berdasarkan petunjuk yang berasal dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yajibu an na'lam, wajib untuk kita sadari bahasanya di antara syarat ibadah adalah al-ikhlas. Adalah ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika demikian, tidak boleh tidak hendaklah kita mempelajari bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dalam rangka untuk mewujudkan ittiba atau al-mutaba'ah. Kita ingin ibadah kita diterima, maka kita wajib belajar tentang ikhlas dan bagaimanakah cara supaya ikhlas. Dan yang kedua, kita wajib belajar tentang bagaimanakah tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa memenuhi persyaratan al-mutaba'ah. Wadhalika, dan hal tersebut karena Allah Azza wa Jal amarona bi'iqamati sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menegakkan sholat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala misalnya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-43, wa aqimu sholata wa atu zakata warka'u ma'arraki'in. Ini, tegakkanlah sholat dan bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, yaitu sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Maka di sini disebutkan sebagian dzikrul juz'i wa iradatul kulli. Disebutkan bagian dan yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Disebutkanlah rukuk dan yang dimaksud adalah salat. Dan di sini terdapat kaidah. Jika ada satu amal itu disebutkan dengan salah satu unsurnya, maka itu menunjukkan bahasanya unsur tersebut adalah rukun dalam amal. Maka jika ada satu amal disebutkan dia dengan salah satu unsurnya, maka itu menunjukkan bahasanya unsur tadi adalah rukun dalam amal. Maka sholat disebut dengan rukuk. Maka ini menunjukkan bahasanya sholat rukuk itu adalah rukun dalam sholat. Nah, tentang apa yang dimaksud dengan iqamatus shalah, wa iqamatus shalah maknanya ayat tiabiyah al-insan mustaqimatan ala hasabi maja'at bi asy-syari'atu. Seorang itu melakukan sholat yang mustaqimah, yang lurus, yang tegak sesuai dengan apa yang terdapat dalam syariat. Ini salah satu dari dua pendapat ahli tafsir tentang makna iqamatus shalah. Maka tentang makna iqamatus shalah ada dua pendapat ahli tafsir. Sedikit kita akan bacakan dua pendapat ahli tafsir dalam masalah pengertian iqamatus shalah. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan iqamatus shalah dalam ayat-ayat perintah tentang iqamatus shalah adalah ad-dawamu alaiha, terus-menerus mengerjakan sholat. Rutin, kontinu mengerjakan sholat, tidak bolong-bolong. Itu pendapat ahli tafsir yang pertama. Ini adalah di antara ahli tafsir yang memaknainya dengan semacam ini adalah Samarqandi, kemudian Ibnu Athiyah, dan Al-Baqa'i. Kemudian pendapat yang kedua adalah tadi sebagaimana yang kita baca perkataan Syaikhul Utsaimin tentang masalah makna iqamatus shalah. Yang dimaksud dengan iqamatus shalah adalah itmamu fi'liha ala wajhil ma'muri bihi. Mengerjakan shalah dalam bentuk sebagaimana yang diperintahkan. Dan di antara ahli tafsir yang memaknai iqamatus shalah dengan makna yang kedua ini adalah ada Baydawi, ada Ibnu Sa'ud dan Al-Alusi. Nah, kesimpulan tentang kesimpulan dari dua pendapat ini, maka dua pendapatnya adalah min ikhtilafi tanawu', adalah bentuk kemudian perselisihan variatif. Karena keduanya adalah dua makna yang benar, termasuk dua-duanya adalah termasuk dalam menegakkan sholat. Iqamatu shalah la takunu illa bi adai halawati syar'i. Karena menegakkan salat tidak akan terwujud kecuali dengan mengerjakannya dalam bentuk yang syar'i, bentuk yang sesuai dengan tuntunan, ma'al mudawamati 'alaiha, dan itu dikerjakan secara kontinu, terus menerus dan tidak bolong-bolong. Maka yang satu itu mengharuskan yang lain. Oleh karena itu, maka sejumlah ahli tafsir menafsirkan iqamati shalah dengan dua-duanya. Ya, sebagian ahli tafsir menafsirkan menegakkan shalat dengan dua makna di atas dua-duanya. Inilah tafsiran yang dipakai oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Al-Jassas, Al-Hanafi, Al-Baghawi, Al-Syafi'i, Al-Razi, Al-Syafi'i, Al-Qurtubi, Al-Maliki, dan Al-Syaukani. Misalnya Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat menegakkan salat, beliau katakan wa iqamatuha ada'uha bihududiha wa furudiha wal wajibi fiha ala mafuridat alaihim. Menegakkan salat artinya adalah menunaikan salat dengan batasannya, dengan memenuhi rukunnya dan wajibnya sebagaimana yang diwajibkan atas mereka. Al-Baghawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan ketika wayuqimuna salata, beliau menafsirkannya dengan yudimunaha wa yuhafidhuna alaiha fi mawaqitiha bihududiha wa arkaniha wa hayatiha. Mereka kontinu mengerjakan salat dan mereka menjaganya pada waktunya dengan batasan-batasannya, dengan memenuhi rukun dan tata caranya. Demikian juga Jamaluddin Al-Qasimi menjelaskan wa yuqimuna salata dengan mengatakan yu'addunaha bihududiha wa furudiha al-zahirati wal-batinati kal-khusyu'i wal-muraqabati wa tadaburil matluwil wal-makru'i. Menunaikannya dengan batasan-batasannya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya yang zahir ataupun yang batin semacam khusyuk, merasa diawasi oleh Allah dan merenungkan apa yang dibaca. Maka kesimpulannya, iqamati shalah itu maknanya adalah dua makna, dua-duanya adalah dari dua makna yang disampaikan oleh ahli tafsir, yaitu kontinu, terus menerus dan sesuai dengan apa yang dituntunkan. Kembali ke sifatu shalah, wadhalika bi ikhlasiha. Dan iqamati shalah itu adalah bentuknya dengan ikhlas dalam menegakkan salat hanya untuk Allah Azza wa Jalla dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha dalam salat. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Maka Nabi perintahkan kita untuk salat sebagaimana yang kita lihat Nabi mengerjakan salat. Wa hadzal khitab, dan perintah ini ditujukan kepada para sahabat. Dan perintah Nabi yang ditujukan pada sahabat itu ditujukan kepada sahabat dan umatnya yang lain sampai hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang masuk masjid dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu duduk di salah satu sisi masjid. Lalu orang tadi salat, kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallama alaihi. Lalu dia mengucapkan salam. Maka di sini menunjukkan bahwasanya di antara adab dalam salam, bahasanya orang yang mendatangi itulah yang mengucapkan salam. Orang yang mendatangi itulah yang mengucapkan salam, baik dia sendiri ataupun banyak dan yang lainnya. Semua kemudian adab-adab dalam masalah salam itu kalah dengan adab ini. Adab yang paling menangan di bab salam adalah yang mendatangi itu mengucapkan salam kepada yang didatangi. Ini adab yang paling menangan di bab salam. Ada adab boleh jadi yang muda mengucapkan salam kepada yang tua dan sebagainya. Itu semuanya tidak berlaku jika dalam situasi mendatangi dan didatangi. Fasallama alaihi, maka dialah yang mengucapkan salam karena dialah yang mendatangi. Maka yang mendatangi itulah yang mengucapkan salam. Dan termasuk yang mendatangi adalah orang yang menelpon. Ya, orang yang nelpon itu statusnya yang mendatangi. Orang yang ditelpon adalah orang yang didatangi. Oleh karena itu yang benar, maka adab yang benar, orang yang nelpon itulah yang seharusnya mengucapkan salam. Sedangkan orang yang ditelpon itu haknya dan adabnya adalah menjawab salam orang yang mengucapkan salam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab salamnya dengan mengatakan wa alaikas salam. Maka ini menunjukkan bahasa jawaban salam tidak harus paten pakai kum, boleh menyesuaikan domir. Boleh menyesuaikan domir wa alaikas salam atau wa alaikumassalam, satu hal yang diperbolehkan. Irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah engkau salatlah karena engkau belum salat. Maka dia pun kembali ke tempatnya semula mengerjakan salat, kemudian dia kemudian salat, kemudian dia datang lagi ke tempat Nabi dan mengucapkan salam lagi kepada Nabi. Maka di sini dalil bahasanya adab salam orang yang bolak-balik datang itu bolak-balik mengucapkan salam. Meskipun tidak ada pemisah antara dia kecuali sekedar ya, tempat yang tidak begitu jauh. Dia pergi ke sini, balik lagi mengucapkan salam. Pergi ke sini, balik lagi, maka idealnya dia kembali mengucapkan salam. Kemudian Nabi SAW pun menjawab salamnya dengan mengatakan wa'alaikassalam, farji, kembalilah, sholatlah karena engkau belum sholat. Maka kemudian orang ini berkata pada kali yang kedua atau kali setelahnya yang tepat, yaitu kali yang ketiga. Orang tersebut akhirnya mengatakan, alimni ya Rasulullah, ajari aku cara sholat wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, jika engkau berdiri untuk mengerjakan sholat, berwudulah secara sempurna. Tsumma istaqbilil qiblata, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, fakabir, lalu bacalah takbir, yaitu takbiratul ihram. Maka Nabi meniadakan sholatnya orang tersebut di sini adalah peniadaan syar'i, bukan peniadaan realita, karena orang tersebut secara realita telah melakukan gerakan-gerakan sholat. Dan yang ditiadakan adalah peniadaan syar'i, bahasanya sholatnya bukanlah sholat yang sesuai dengan tuntunan. Walakinna walam yusalli syar'an, akan tapi orang tersebut tidaklah sholat menurut syariat karena dia tidak tumakninah dalam sholatnya. Dan Nabi ulang-ulang sampai tiga kali. Maka Nabi SAW yuradituhu liyasila ila hadin natijah. Nabi membuat dia bolak-balik. Sholat balik, disuruh balik lagi, kemudian sholat lagi, dan seterusnya. Sampai tiga kali, liyasila, supaya sampai pada hasil ini. Yaitu hasil apa? Tashwiq. Dia penasaran dengan ilmu. Sehingga, hatta yulqa ala ilmu, sehingga disampaikanlah kepadanya ilmu, wawa asyadu ma yakunu syauqan ilaihi. Dalam keadaan dia, demikian rindu dengan ilmu. Syauq, kalau pakai qaf, rindu. Kalau pakai kaf itu duri. Ya. Mungkin karena duri itu, rindu itu bikin duri di hati. Ya. sehingga hurufnya dekat. Ya. Syauq kalau pakai kaf itu artinya rindu. Kalau pakai kaf itu artinya duri. Ketika seorang itu disampaikan padanya ilmu dalam keadaan dia sangat menginginkan ilmu, maka apa? Maka akan kokohlah ilmu itu finapsi dalam dirinya. Fayambari lil insan, maka patutlah seorang muslim untuk semangat menerapkan apa yang berasal dari Nabi SAW tentang tata cara sholat, supaya dia bisa melaksanakan perintah Nabi SAW, shalu kama ra'aitumuni usalli. Wajahat kaifiyatul sholat, dan tata cara sholat itu terdapat dalam Al-Quran secara mutlak. Yaitu secara global. Lam tubayyan bayanan kamilan. Tidak dijelaskan dengan penjelasan yang sempurna. Cuma misalnya waktu sholat disampaikan. Dari geser matahari sampai gelapnya malam. Sama subuh ada sholat. Dan disebutkan sejumlah aktivitas sholat. Ada ruku, Waqumulillahi qanitin, ada berdiri dan seterusnya. Namun tidak kemudian tersusun gimana kapan berdiri, kapan rukuk, disebut juga sujud. Namun tidak tersusun secara rapi, sujud itu kapan, rukuk itu kapan, berdiri itu kapan. Akan tapi sunnah yaitu hadis, sunnah memiliki banyak makna, namun jika dia dikontraskan dengan Al-Quran, maka sunnah maknanya adalah hadis. Sunnah memiliki banyak makna, bisa jadi maknanya lawan dari bid'ah, boleh jadi maknanya akidah yang benar, dan seterusnya. Namun jika sunnah, kata-kata sunnah dikontraskan dengan Al-Quran, baru saja menyebut kitabullah, setelah itu sunnah. Maka sunnah di situ artinya hadis Nabi. Akan tapi sunnah, yaitu hadis, menjelaskan hal tersebut dengan penjelasan yang sempurna. Wabayanu sunnah dan penjelasan dari sunnah adalah bagian dari penjelasan Al-Quran. Mengingat firman Allah Ta'ala, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad al-Dhikr, yaitu Al-Quran, supaya engkau jelaskan kepada manusia, manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Maka Nabi punya kewajiban untuk menjelaskan Al-Quran. Dan Nabi menjelaskan Al-Quran tentu dengan dua jenis penjelasan, penjelasan tentang bacaannya dan penjelasan tentang maknanya. Dan penjelasan hadis tentang Al-Quran itu ada tiga macam. Yang pertama adalah bayanu takrir, menjelaskan dalam artian menegaskan ulang. Menegaskan ulang apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Al-Quran menyatakan wajibnya sholat. Maka kemudian hadis pun mengulanginya dengan bahasa dan redaksi yang berbeda, namun intinya sama. Al-Quran melarang zina. Jangan dekati zina. Hadis kemudian menegaskan ulang dengan redaksi yang berbeda. Yang kedua adalah bayan tafsil, menjelaskan dalam artian memberikan rincian yang tidak diberikan oleh Al-Quran. Contohnya masalah sholat. Al-Quran cuma mengatakan tegakkanlah sholat dan berdirilah untuk mengerjakan sholat. Bagaimanakah rinciannya? Kemudian dirinci oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah bayanu ziyadah, adalah penjelasan dalam artian memberikan tambahan hukum yang tidak disampaikan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahasanya yang mahram karena persusuan itu ibu persusuan dan saudari persusuan. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahasanya apa yang haram, apa yang jadi mahram karena nasab dan darah, maka itu juga jadi mahram karena persusuan dan seterusnya. Al-Quran kemudian tentang makanan yang haram dalam Al-Quran cuma empat saja. Intinya adalah empat saja. Babi, kemudian bangkai, darah, kemudian binatang yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis memberikan tambahan, penjelasan tambahan. Maka diharamkan memakan binatang yang bertaring, yang kemudian untuk dipakai untuk menyerang manusia. Demikian juga burung yang kemudian berkuku tajam untuk memangsa. Maka ini satu hal yang terlarang untuk dimakan. Sebagai penjelasan tambahan atas penjelasan yang disampaikan oleh Al-Quran. Kembali ke sifatul sholat, fasunnatu, maka sunnah menjelaskan bagaimanakah sholat dikerjakan. Dan kami akan sebutkan insya Allah Ta'ala biqadril imkan, sesuai dengan kadar yang memungkinkan, sebisa yang kami lakukan, alhasab sesuai dengan apa yang kami ketahui dari sunnati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis-hadis atau dari tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami katakan dengan meminta taufik kepada Allah. Maka hendaknya yakhruju ar-rajulu min baitihi mutatahhiran. Hendaknya seorang laki-laki keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah berwudu. Maka idealnya berwudu dilakukan di rumah. Mutatahhiran, dia telah membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar, demikian juga dari najis. Berangkat ke masjid bisakinah wal waqar, dengan tenang dan waqar, tenang. qasidan as-salata dengan niat untuk mengerjakan salat. Hatta sampai-sampai sunnah Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan kepada kita, idza sami'nal iqamata, ketika kita mendengar iqamah, ala nusri, Nabi perintahkan supaya kita tidak tergesa-gesa datang ke masjid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul iqamata, jika kalian mendengar iqamah, famshu ila salati, maka hendaklah kalian berjalan menuju salat. Maka hadis ini dalil bahasanya diperbolehkan iqamah itu terdengar di luar masjid. Karena ini Nabi dalam hal ini berbicara kepada orang yang posisinya tidak di masjid, atau secara kalian di sini mencakup yang di dalam masjid ataupun yang di luar masjid. Maka jika kalian mendengar suara iqamah, maka ini menunjukkan bahasanya suara iqamah itu dimungkinkan terdengar di luar masjid. Artinya diperbolehkan iqamah dengan mic luar, tidak harus mic dalam. Maka jika kalian telah mendengar iqamah, famsu ila salati, maka hendaklah kalian berjalan menuju salat. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan siapa yang dalam kondisi salat sunnah, kemudian dia mendengar iqamah, maka hendaklah dia putuskan salatnya. Kenapa? Karena Nabi katakan jika kalian mendengar iqamah, yang Nabi perintahkan berjalan menuju salat, menuju shaf, untuk kemudian mengerjakan salat, bukan malah kemudian sibuk dengan yang lain. Sehingga perintah famsu ila salati menunjukkan salat sunnah yang sedang dikerjakan semestinya dibatalkan. Dan ini adalah salah satu pendapat dalam masalah ini. Tentu ada pendapat yang lain yang mengatakan jika sudah dapat satu rakaat, maka hendaklah selesaikan dengan cepat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man adraka raka'atan minas salati faqad adraka. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka dia telah mendapatkan salat, maka hendaklah dia selesaikan. Ya, maka jika kalian mendengar iqamah, famsu ila salati, maka hendaklah kalian berjalan menuju salat. Maka menurut kemudian ulama yang mengatakan mendengar iqamah itu kemudian salat sunnah dibatalkan, mereka berselisih pendapat apa yang dimaksud dengan iqamah. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksud dengan iqamah adalah kalimat qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, maka sebelum itu, maka belum. Karena yang dimaksud iqamatish shalah adalah kalimat qad qamatish shalah di bacaan iqamah. Pendapat yang lain, pendapat yang kedua mengatakan bahasa yang dimaksud dengan iqamatish shalah adalah mulainya iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Oleh karena itu maka ketika seorang itu dalam kondisi sholat sunnah dan terdengar iqamah dan dia bisa menyelesaikan sholat sunnahnya sebelum qad qamatish shalah, maka sebaiknya tetap diteruskan. Maka sholatnya dia teruskan. Wa'alaikum bisakinah wal waqar, dan ndaklah kalian tenang, wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Kenapa? Karena Anda sedang mukbil menghadap Allah Azza wa Jal. Apa beda sakinah sama waqar? Sakinah fil qalbi wal waqar fil hay'ah. Bedanya kata Ibnu Utsaimin, sakinah itu di hati. Hati tidak perlu kemrungsung, hati tidak perlu tergesa-gesa. Wal waqar fil hay'ah. Sedangkan waqar itu juga tenang artinya, namun dalam tindakan lahiriah. Tindakan lahiriah. Tenang jalannya, tenang matanya, tidak jelalatan, namun fokus kemudian ke masjid, tidak kemudian ada baliho apa kemudian berhenti dulu baca apa, ada pengumuman apa, namun tidak tolah-toleh dan namun fokus ke masjid, itu waqar. Itu waqar, tenang berkenaan dengan hayah, berkenaan dengan masalah sikap. Dan berkenaan dengan hadis ini, maka pernah dijumpai ada satu kasus di satu negeri, satu daerah, di mana di kampung tersebut orang pergi ke masjid sambil membawa pisau. Semuanya membawa pisau. Semuanya membawa pisau. Sekampung kalau pergi sholat jamaah ke masjid sambil membawa pisau, kemudian pisaunya ditaruh di masjid. Usut punya usut, ternyata kemudian mubalik yang pertama kali mendakwahkan Islam di kampung tersebut ketika membacakan hadis dan mengajarkan sholat, itu salah baca hadis. Dia kemudian wa'alaikum bisikinah wal waqar, maka ketika kalian berangkat ke masjid, bawalah pisau dan berjalanlah yang tenang. Sehingga Pak Kiai tersebut kemudian mengatakan, Bapak, Ibu, ya kalau mau berangkat jamaah ke masjid, sunnah Nabi itu sambil membawa pisau masing-masing. Oh ya, mungkin manfaatnya nanti kalau ada apa-apa dan sebagainya. Maka karena salah baca hadis, kemudian jadi salah praktek. Harusnya dia baca sakinah, dia baca sikinah, ini artinya pisau. Wa'alaikum bisakinah, maka adalah kalian pergi ke masjid dengan tenang. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan maka kerjakanlah. Wa ma fatakum fa'atimu, dan apa yang terlewatkan maka sempurnakanlah. Wa tutasabu al khuta ajruha wa thawabuha, dan langkah-langkah menuju masjid itu tuhtasab, dihitung. Ajruha wa thawabuha, ada pahalanya dan pahalanya. Ya, thawab yang kita terjemahkan dengan pahala dari kata-kata thaba ya thubu, artinya kembali. Ini ganjaran dan pahala itu disebut thawab karena dia manfaatnya kembali kepada pelakunya, kepada hamba. Karena tidaklah layakhtu khutwatan, tidaklah seorang melangkah satu langkah illa rafa'allahu biha darajatan, kecuali dengannya Allah angkat satu derajat. Wa hatta, dan Allah hilangkan anhu darinya khati'atan, satu kesalahan. Thumma yadkhulul masjid, kemudian masuk ke dalam masjid dengan mendahulukan kaki kanannya sambil mengucapkan bismillah. Wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Bisa disambung dengan a'udhu billahil azim, wabi wajihil karim, wasultanihil qadim, minasyaitanir rajim. Bismillah, dan keselamatan untuk Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu kasih sayangmu. Aku berlindung kepada Allah yang agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang qadim. Minasyaitanir rajim, dari gangguan setan yang terkutuk. Kemudian wayatasawwaq inda salati, dan bersiwak ketika hendak salat. Kemudian ketika salat atau mau salat, menghadap kiblat dengan semua badannya dengan penuh khusyuk dan hadirnya hati. Dan meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa taala yunajihi, berbisik dengannya saat dia mengerjakan salat. Kemudian takbiratul ihram. Wayanwi, dan seorang hendaknya pasang niat kemudian bertakbir dengan mengucapkan Allahu akbar. Maknanya Allahu akbar min kulli syai'in azamatan wa kibriya'a jalla wa ala. Bahasanya Allah itulah yang lebih besar dari segala sesuatu yang agung. Ini azamatan, lebih besar keagungannya dan kebesarannya jalla wa ala. Tidak ada satupun yang lebih besar dibandingkan Allah Ta'ala dari sisi keagungan dan kebesarannya. Fawa akbar min kulli syai', maka makna Allahu Akbar artinya Allah lah yang paling besar dari segala sesuatu yang besar. Dan ini salah satu dari dua pendapat ulama tentang makna Allahu Akbar. Bahasanya yang dimaksud dengan Allahu Akbar adalah Allah Akbar min kulli syai'in kabirin, dari semua yang besar maka Allah yang paling besar. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya Allahu Akbar artinya Allahu kabirun, Allah itu besar, Allah itu maha besar. Allah itu maha besar. Maka ini pendapat yang kedua. Dan yang tepat adalah Allah Akbar min kulli syai'in kabirin. Allah adalah yang paling besar dari segala yang besar. Wa subhanallahil azim ma'adzama hikmatullah. Betapa agungnya hikmah Allah, dipilihlah bacaan takbir di sini, dan tidak dipilih bacaan tasbih. Karena takbir itu menunjukkan kedudukan yang tinggi, wal irtifa', dan menunjukkan posisi yang tinggi. Fakhtiyaru takbir, maka dipilihnya bacaan takbir itu Allahu Akbar saat dimulainya sholat, itu munasibun tamaman, betul-betul sesuai dengan hikmah ini. Walabutatan tidak boleh tidak, min takbiratil ula, harus kita lakukan takbir yang pertama, itu takbiratul ihram. Yang sholat itu tidak akan ada tanpa takbiratul ihram. Maka jika orang kelupaan takbiratul ihram karena dia makmum masbuk, maka kita katakan bahasanya sholatnya adalah sholat yang la tan'aqidu, tidak ada. Dalam bahasa fikih, orang yang kelupaan takbiratul ihram tidak kita sebut sholatnya batal. Karena batal itu untuk sesuatu yang ada kemudian rusak. Sesuatu yang ada kemudian rusak. Nah ini belum ada, gimana mau dikatakan rusak? Wong ada saja belum. Sehingga keliru kalau menurut tinjauan fikih, keliru ungkapan sholatnya batal bagi orang yang lupa membaca takbiratul ihram, itu ungkapan yang keliru. Karena batal itu untuk sesuatu yang ada kemudian rusak. Yang benar, sholatnya itu la tan'aqidu, sholatnya tidak ada, sholatnya belum jadi. Sholatnya tidak ada. Orang yang kelupaan takbiratul ihram. Wa sumiyat bidzalika, dan disebut dengan ihram karena seorang jika dia bertakbir maka dia masuk dalam wilayah terlarangnya salat. Sebagaimana seorang yang muhrim karena haji atau umrah maka dia dengan niat ihram maka dia masuk dalam wilayah harim an-nusuki. Wilayah kemudian rangkaian manasik haji ataukah umrah. Oleh karena itu disebut ihram. Jadi ibadah haji dan umrah ada ihram dan di sini ada takbiratul ihram. Semuanya maknanya adalah masuk ke dalam wilayah terlarang. Oleh karena itu maka jika seorang mengucapkan Allahu Akbar, haram atasnya semua yang haram dikerjakan oleh orang yang sholat. Yang sebelumnya halal. Ngobrol, makan, minum, semuanya jadi haram setelah takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram, mau makan silahkan, mau layah-layah silahkan, mau ini silahkan semua. Dan setelah kemudian takbiratul ihram jadinya haram. Wa dalil dzalika, dan dalil tentang takbiratul ihram adalah hadis yang terkenal dengan sebutan hadisul musyi' musyi' fi salatihi, hadis yang tentang orang yang jelek salatnya, yang tadi telah kita baca, orang yang bolak-balik sampai 3 kali Nabi perintahkan untuk salat karena dia belum salat. Yang dihadkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW masuk ke dalam masjid, setelah itu, tak lama setelah itu masuklah seorang, dan dia sholat, kemudian datang pada Nabi, ucapkan salam pada Nabi, Nabi jawab salamnya, kemudian Nabi katakan, kembalilah dan sholatlah, karena engkau belum sholat. Akhirnya orang tersebut sholat lagi, yang kedua kalinya, kemudian dia datang kepada Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi jawab salamnya, kemudian Nabi katakan, kembalilah, sholatlah, karena engkau belum sholat, sampai akhirnya 3 kali. Setelah dia sholat 3 kali, dan Nabi masih perintahkan, kembalilah, karena engkau belum sholat, orang tersebut mengatakan, walladzi ba'atsaka bilhaq ma'uhsinu ghairahu. Demi Allah, zat yang mengutusmu dengan bahwa kebenaran, aku tidak bisa melakukan selain itu. Sholat yang bisa kulakukan cuma seperti itu. Fa'alimni, tolong ajari aku. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, jika engkau berdiri untuk mengerjakan sholat, ya, maka ini menunjukkan sholat wajib berdiri. Fakabir, maka bacalah takbir, yaitu ucapkan Allahu Akbar, kemudian bacalah apa yang mudah dari Al-Quran, yang menurut jumhur ulama, yaitu bacalah Al-Fatihah. Dan rukuklah sehingga tenanglah engkau dalam posisi rukuk, kemudian angkatlah kepalamu sehingga tak tadilah qa'iman, tegak dalam posisi berdiri. Kemudian sujudlah sehingga tenang dalam keadaan sujud. Kemudian bangkitlah sehingga tenang dalam keadaan duduk. Kemudian sujudlah sehingga tenang dalam keadaan sujud. Tsummaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian kerjakanlah itu semua dalam semua sholatmu. Dalam riwayat yang lain, jika engkau berdiri menuju salat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah kiblat, lalu bacalah takbir. Dan tidak boleh tidak harus mengucapkan Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan redaksi yang lain meskipun semakna. Semisal Allahu Ajal, maka itu tidak sah. Seandainya kemudian mengucapkan Allahu A'zam, maka itu juga tidak sah menurut pendapat jumhur ulama. Khilafan lil Hanafiyah. Dan hanya dengan Hanafi yang membolehkan, madhab Hanafi yang membolehkan Allahu Akbar itu diganti dengan Allah Ajal atau Allahu A'zam. Ya, namun yang tepat, ya, sebagaimana pendapat jumhur, tidak boleh tidak harus Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan yang lain meskipun semakna. Dan seandainya kemudian kesalahan seputar membaca takbir. Seandainya orang itu membaca takbir dengan memanjangkan hamzahnya Allah. Allahu Akbar. Dia matkan hamzahnya, maka tidak sah sebagai takbiratul ihram. Jika takbiratul ihramnya tidak sah, maka berarti as-salatu latan aqidu. Salatnya tidak ada. Ya, karena jika dia ucapkan Allahu Akbar, maka jadilah yang semula kalimat berita menjadi kalimat tanya. Sebagaimana firman Allah, Allahu khairun amma yusyrikun. Allah yang lebih baik ataukah kemusyrikan yang mereka lakukan. Orang yang membaca takbir, hendaknya dia mengkabarkan bahasanya Allah Maha Besar. Bukan malah bertanya, apakah Allah Maha Besar? Dan satu hal yang maklum bahasanya, jika yang terjadi maknanya adalah apakah Allah Maha Besar, maka ini lahan, ini kesalahan dalam bacaan. Dan jika Anda mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka ini lahan kesalahan bacaan yang yuhilul makna, merusak makna, bahkan mengubah makna pada makna yang lain. Semula kalimat berita menjadi kalimat tanya. Yang lebih parah lagi jika kita maknai bahasanya kalimat tanya di sini, artinya kalimat mempertanyakan kemahabesaran Allah, maka ini jadi kalimat kekafiran. Demikian juga semakna jika hamzahnya dibaca panjang. Allahu Akbar. Maka statusnya jadi kalimat tanya. Statusnya menjadi kalimat tanya. Karena ada dua hamzah, yang satu hamzah istifham. Yang ketika ketemu dengan hamzah satu lagi, maka jadi mad. Allahu Akbar itu maknanya apakah Allah Maha Besar. Dari lebih paling besar dari segala sesuatu yang besar. Demikian juga di antara kesalahan dalam masalah takbir, ya, adalah memanjangkan ba di akbar. Allahu Akbar. Ya, bimaddil ba, dengan ba-nya dipanjangkan. Para ulama fikih mengatakan, seandainya ada orang yang takbiratul ihram dengan memanjangkan ba, maka layasih. Takbiratul ihramnya tidak sah. Jika takbiratul ihramnya tidak sah, maka sama dengan tidak ada takbiratul ihram syar'an. Jika tidak ada takbiratul ihram, maka latan aqidu as-salatu. Maka salatnya tidak ada. Tidak kita katakan batal, namun salatnya tidak ada. Karena akbar itu jamak dari kabar. Sebagaimana asbab, jamak dari sabab. Abtal, ya, para pahlawan atau para orang yang gagah berani, jamak dari batal. Dan kabarun dalam bahasa Arab adalah nama untuk gendang. At-tabl atau at-tabl, gendang alladhi yudaqqu bihi, yang kemudian dipukul, yang dibunyikan fil aghani, saat kemudian dalam nyanyian, wal anasyid atau nasyid. Wa hadha yufsitul makna, maka salah baca ini merusak makna. Wa yukhillu bihi, dan merusak makna. Maka takbirnya pada saat itu, jika terucap demikian, maka takbirnya tidak sah. Jika takbirnya tidak sah, ya, maka sholatnya tidak ada. Namun ada kesalahan yang dimaafkan. Yaitu seandainya orang membaca Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ada wawu. Dalam bacaan takbirnya. Allahu Akbar. Ada wawu. Muncul wawu. Ya. Karena sebagian orang yukalibu al-hamzatu wawan. Karena sebagian orang hamzahnya itu diubah menjadi wawu. Sehingga jadilah Allahu Akbar. Bukan Akbar, namun Allahu Akbar. Ya, maka an hadza sahihun, maka takbirnya masih sah. Ya, kalau kemudian hamzah berubah jadi wawu, maka kata saya Ibnu Utsaimin rahimallahu taala takbiratul ihramnya masih sah. Li'anna lughatal arabiyyata tujuzu qalbal hamzati wawan idza subiqat bi dhammin, berdasarkan kaidah dalam bahasa Arab, karena bahasa Arab membolehkan hamzah diubah menjadi wawu jika sebelum hamzah itu dhammah. Nah, di sini sebelum hamzah ha dan dia dhammah. Wa ala hadza, maka berdasarkan penjelasan ini maka makna tidak berubah dengan hal itu. Makna tidaklah berubah ketika hamzah bergeser menjadi wawu, itu makna tidak berubah. Illa in qasada al insan bil wawi wawal atfi, kecuali jika niat orang yang mengucapkan wakbar tadi wawunya adalah wawu ataf. Fahuna, maka dalam kondisi ini jika niatnya adalah wawu ataf yang artinya dan, maka tidaklah diragukan kalau itu merusak makna. Akan tapi dia tidak memaksudkan hal tersebut tanpa ragu. Tentu tidak ada orang sholat yang meniatkannya wakbarnya itu wawunya wawu ataf. Sehingga yang dia niatkan pasti bisa kita tebak ketika dia membaca Allahu Akbar, dia niatnya itu Allahu Akbar. Namun hamzahnya berubah menjadi wawu, dan itu tidak mengapa, dalam artian ya, masih sah sebagai takbiratul ihram. Wa ma'ahadha takbir, dan bersama dengan takbir ini hendaknya orang yang sholat mengangkat dua telapak tangannya matmumah, dalam keadaan jari-jarinya itu dirapatkan. Matmumah tali asabi, jari-jarinya dirapatkan, mabsutah, dan dihamparkan. Demikian, dan tidak digenggam, namun dibuka. Dan cara kemudian antara kemudian angkat tangan dengan takbir ada tiga pilihan. Wa imma, dan boleh jadi bacaan Allahu Akbar itu angkat tangan itu bareng dengan takbir. Bareng dengan takbir, ketika dia angkat tangan dia juga baca takbir Allahu Akbar. Maka boleh demikian berdasarkan hadis yang diatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar, dan diatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dari Wa'il Ibn Hujr. Boleh juga kemudian angkat tangan itu sebelum takbir. Ya, maka angkat tangan dulu sampai sedekap, baru kemudian keluar Allahu Akbar. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian atau setelah takbir, takbir dulu Allahu Akbar, baru kemudian angkat tangan. Diriwayatkan oleh Muslim dari Malik Ibn Al-Huwairits radhiyallahu anhu. Kesimpulannya, wal amru fi hadza wasi', dalam masalah ini longgar-longgar saja. Ya, dalam hal ini longgar-longgar saja. Kemudian wa muntaha ar-rafa'i, dan puncak dari pengangkatan tangan itu puncaknya, di sini ada tiga pilihan. Yang pertama lurus pundak, mangkibain sama dengan katifain pundak, berdasarkan hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, atau lurus dua telinga. Lurus dua telinga berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Malik Ibn Huwairith. Yang ketiga, atau lurus dengan cabang dua telinga. Apa yang dimaksud dengan furu'udhunain? Di sini dijelaskan oleh Ibn Utsaimin, wal furu'udhunain a'laha, bagian yang paling atas. Ya, bagian yang paling atas dari telinga. Maka boleh sekedar lurus telinga, atau kemudian dipas lurus bagian yang paling atas dari telinga, berdasarkan riwayat Muslim dari Malik Ibn Al-Huwairis. Kesimpulannya, if'al hadza marratan wa hadza marratan, maka lakukan ini terkadang, lakukan itu terkadang, kadang lurus pundak, kadang sampai telinga. Karena semuanya valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah mengangkat tangan saat takbiratul ihram, yang pertama meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada orang yang bertanya, kenapa Anda angkat dua tangan Anda di awal sholat? Maka katakanlah, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya. Kemudian yang kedua, ulama mengatakan ini mengisyaratkan pengagungan kepada Allah Azza wa Jal. Yang ketiga, sebagian ulama mengatakan mengangkat dua tangan ini isyarat untuk menyingkap hijab, penghalang antara seorang hamba dengan Allah. sehingga Anda bisa hadirkan hati Anda dan Anda menghadirkan dalam benak Anda bahasanya Anda berdiri di hadapan Allah, berbisik dengan Allah, tunaji rabbaka, engkau berbisik dengan Rabbmu sebagaimana bisik-bisikan orang yang berbicara dengan lawan bicaranya. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan pagi hari ini, wa minal akhta fi raf'il yadain, di antara kesalahan berkenaan dengan mengangkat dua tangan, ada sebagian orang mengangkat dua tangannya sampai buah dadanya. Tidak sampai kemudian lurus pundak, namun di bawahnya, cuma sampai dada saja. Maka kata Syaikh Ibnu Utsaimin, ini keliru. Ini keliru. Ini sesuatu yang tidak berdalil, kalau cuma sampai dada, sampai buah dada, cuma segini saja. Ya, cuma sampai buah dada, ini keliru, tidak ada dalilnya. Tidak ada dasarnya. Yang ada dasarnya, lurus pundak, kata beliau. Wa hadza abasun, maka ini sia-sia. Li'annahu ma'asoba as-sunnah, karena tidak bersesuaian dengan sunnah. Yang sesuai dengan sunnah diangkatkan sedikit sehingga lurus dengan pundaknya. Kemudian yang kedua, ada sebagian orang yang ketika mengangkat tangan masukkan sabahatihi jari telunjuknya di lekukan telinganya. Maka ini satu hal yang keliru karena ini untuk wudu. Mungkin begini, ada yang dimasukkan ada jarinya yang sampai kemudian masuk. Kemudian yang ketiga yang beliau nilai salah, menyentuh dua telinga. Karena yang dituntunkan cuma lurus telinga, tidak nempel telinga, tidak menyentuh telinga. Tidak nempel telinga, cuma lurus telinga. Kalau nempel, ini beda lagi. Cuma lurus telinga. Lurus telinga beda dengan nempel telinga. Ain daraf liyadain, ketika diangkat dua tangannya. Wahada ghairu sahihin. Kalau sampai nempel telinga, ini tidak benar. Kenapa? Laisalah aslun, tidak ada dasarnya. Tidak ada dalilnya. Ya, demikian yang kita baca sempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Baru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan jika ada pertanyaan seputar bab yang kita bahas beberapa hari ini. Ketika imam rukuk bangkit dari rukuk kemudian tidak sujud, apa benar ada larangan bagi makmum untuk mulai bergerak menuju sujud kecuali setelah imam menyentuh lantai dan sujud sempurna? Ya, demikianlah sholatnya para sahabat. Mereka tidak bergerak menuju sujud sampai setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di lantai dan sujud sempurna. Baru mereka bergerak menuju sujud. Bagaimana hukumnya salat tarawih dengan 4 rakaat satu kali salam? Bolehkah mengimami 4 rakaat satu kali salam karena jamaah terbiasa dengan cara demikian? Tarawih 4 rakaat sekali salam diperselisihkan bolehnya dan keabsahannya. Kalau menurut Syafi'iyah, demikian juga menurut Imam Ahmad, maka salatnya tidak sah sebagai salat tarawih. Namun cuma menjadi sholat sunnah saja. Menurut Malikiyah hukumnya makruh. Sholat tarawih 4 rakaat sekaligus hukumnya makruh. Karena yang terbaik adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan pendapat Malikiyah yang lebih tepat, wallahu a'lam. Sehingga bolehkah kita mengimami karena permintaan jamaah 4-4-3? Insyaallah tidak mengapa, karena itu satu hal yang makruh dan belum sampai derajat haram. Ya, seberapa rutin para sahabat di hari Jumat memperbanyak sholat sunnah mutlak sebelum khatib naik mimbar? Bagaimanakah jika di bulan Ramadan? Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memperbanyak sholat sembari menunggu dimulainya khutbah. Ya, ada sebagian dari mereka yang 4 rakaat, ada sebagian dari sahabat yang 6 rakaat dan seterusnya. Karena mereka kemudian berlama-lama dengan sholat sunnah mutlak yang dia kerjakan. Apa benar ada hadis yang mengatakan menyentuh kemaluan tidak batal wudu? Benar ada hadis demikian, namun diperselisihkan ulama kualitasnya. Bagaimanakah kompromi dengan yang hadis yang mengatakan batalnya wudu karena menyentuh kemaluan? Maka ada sebagian ulama yang mengkompromikan dan ada sebagian ulama yang mengambil tariqah tarjih. Di antara yang mengkompromikan adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dengan mengatakan bahasanya berwudu karena menyentuh kemaluan hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab dan tidak wajib. Artinya itu tidak batal wudu karenanya, non dianjurkan berwudu karenanya. Pada bagian tetap sholat walau tidak ada pakaian, air dan seadanya yang penting pada waktunya, apakah di awal waktu akan ditunggu atau ditunggu sampai akhir waktu? Jawabannya akhir waktu. Maka di awal waktu ketika belum ada pakaian yang menutup aurat, punya kewajiban untuk cari pakaian, pinjaman dan sebagainya. Kalau tidak dapat dan nanti baru dapat setelah waktunya habis, maka sholat meskipun tidak bisa menutup aurat secara sempurna. Demikian juga ketika tidak ada air. Maka di awal waktu itu tugas dan kewajibannya adalah cari air. Ya, ketika sudah melakukan usaha cari air, kemudian waktu hampir habis dan air belum didapatkan, ya, maka wajib tetap sholat dengan tayamum. Ya, wajib tetap sholat dengan tayamum. Jangan nunggu air kemudian sholat setelah waktunya habis. Pada saat sholat berjamaah, saat duduk atau sujud, kaki atau betis saya kram. Apa yang harus atau yang terbaik dilakukan? Memungkinkan berdiri ataukah tidak? Jika tidak memungkinkan berdiri, maka dilanjutkan sholat sambil duduk. Bagaimanakah maksud mengadu kepada Allah dalam sholat dan bagaimanakah caranya? Di antaranya dengan berdoa saat sujud. Di antaranya kemudian berdoa di akhir, tasyahud akhir sebelum salam. Atau kemudian berdoa setelah berdoa setelah selesai salam. Misalnya dari setelah selesai sholat sunnah kemudian berdoa. Yang dimaksud dengan lurus telinga atau pundak saat mengangkat tangan itu ujung jari ataukah lainnya? Ujung jarinya. Ini ujung jarinya lurus dengan pundak misalnya. Bagaimana cara mengatasi keraguan dalam sholat karena merasakan ada sesuatu yang keluar namun tidak ada bunyi dan bau? Yakin tidak kalau itu ada sesuatu yang keluar? Kalau tidak yakin, ya maka sholat tetap dilanjutkan dan keraguan itu jangan dipedulikan. Tapi kalau yakin ada yang keluar, meskipun tidak ada bau dan tidak ada suara, ya maka sholat batal dan wajib berwudu. Bagaimanakah apabila ada seorang sholat sunnah isya, ya, ba'diyah isya, tiba-tiba ada yang bermakmum dengannya? Maka sebagaimana penjelasan yang tadi kita baca, maka tidak mengapa. Sholat sunnah kemudian di belakang atau yang kemudian bermakmum dengannya niat wajib. Maka berdasarkan penjelasan Syaikh Utsaimin biarkan. Dan kita pun tidak harus mengubah niat. Karena yang penting dia dapat pahala sholat berjamaah ketika dia berniat untuk bermakmum. Ada masjid adzan pakai pengeras suara, namun iqamah tidak pakai pengeras luar, apa ada syariatnya. Sebagian orang beranggapan tidak boleh iqamah itu di kemudian diluarkan, karena tujuan iqamah untuk orang yang sudah ada di masjid. Adapun mengundang orang untuk datang ke masjid pakai adzan. Oleh karena itu tadi kita sampaikan fawaid hadis, idza sami'tumul iqamata famsu ila sholati. Di antara faedah hadis ini adalah bolehnya, meskipun itu tidak harus, bolehnya suara iqamah terdengar sampai luar. Namun itu tidak harus. Ya, seandainya di satu masjid ada kebijakan, ya, kemudian iqamah suara dalamnya tidak mengapa. Namun tidak terlarang seandainya itu diluarkan. Apakah diwajibkan jika memulai sholat wajib di kendaraan, kereta api atau pesawat untuk menghadap kiblat? Maka kendaraan, sholat di kendaraan itu perlu kemudian kita lihat. Kita bisa sholat normal sebagaimana ketika di tanah ataukah dalam kondisi normal ataukah tidak. Tentu ada sebagian kendaraan yang kita ketika kita sholat di situ kita bisa sholat sebagaimana sholat yang normal. Ya, misalnya ya, sholat di kapal laut, ya, di sana ada musola, itu sholatnya normal, berdiri, rukuk dan seterusnya normal sebagaimana kalau kita dalam kondisi normal di rumah. Atau kemudian naik pesawat dan pesawatnya itu Saudi Airlines, itu ada musolanya, ya, di belakang ada musolanya, maka normal bisa berdiri dan seterusnya normal persis sebagaimana ketika kita di rumah. Dan ada kemudian kendaraan yang tidak bisa kita seperti itu, boleh jadi bis atau kereta. Maka kalau kita bisa sholat normal di kendaraan sebagaimana ketika di rumah karena ada musola yang kemudian kita bisa berdiri normal, kemudian sholat bisa normal sebagaimana biasa, maka sholat di kendaraan semacam ini sama sholat di darat hukumnya sama. Hukumnya sama. Artinya ya sebagaimana ya, nanti kemudian nunggu di bandara ataukah kemudian di pesawat seperti ini, enggak ada yang lebih afdol. Tidak ada yang lebih afdol. Namun jika tidak bisa sholat secara normal, jika di kendaraan tidak bisa secara normal, maka pada dasarnya sholat wajib di kendaraan yang tidak bisa normal, hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram. Haram sholat di kendaraan. Haram sholat di bis. Ya, karena kita tidak bisa normal sebagaimana semestinya. Karena Nabi SAW tidaklah sholat, tidak mengerjakan sholat fardu di atas untanya. Karena tidak bisa normal ketika sholat fardu di punggung unta. Nabi turun. Ya, beliau hanya sholat demikian untuk sholat sunnah. Hanya untuk sholat sunnah saja. Untuk sholat fardu, Nabi turun. Maka bis dan sebagainya, kiasnya ke unta. Yaitu, tidak boleh. Tidak boleh sholat di atas kendaraan yang kondisinya semacam ini. Pada dasarnya haram sholat di tempat tersebut. Maka nunggu di tempat tujuan. Jika memungkinkan untuk jamak, misalnya jamak takhir, maka mengambil pilihan jamak takhir hukumnya wajib. Pilihannya dua, kemudian jamak takhir atau kemudian tidak jamak takhir namun sholatnya di bis. Maka haram sholat di bis dan wajib mengambil jamak takhir. Mengambil jamak takhir bukunya bukan mustahab, bukan suka-suka, boleh-boleh, bebas, al-amru sa'ah, enggak. Sholat di setelah tujuan terminal atau yang lainnya, jika memungkinkan jamak takhir itu masih masuk, ya, maka wajib mengambil pilihan jamak takhir. Ingat, hukumnya wajib. Ya, namun jika kemudian jamak takhir sekalipun waktu sudah habis. Kalau mau ngambil jamak takhir, enggak bisa, karena waktu sudah habis. Maka duhur sampai asar, sampai sana maghrib. Ya, sampai sana maghrib, ya, maka boleh sholat di kendaraan karena terpaksa. mimba bidarurat. Bukan karena memang pada asalnya boleh, namun terpaksa. Dan karena terpaksa, maka wajib posisinya jamak takhir. Karena boleh jadi nanti bisnya macet dan sebagainya, bisa sholat normal. Maka wajib ngambil waktu terakhir. Duhur sama asar, maka di waktu asar, di akhir-akhir waktu asar. Oh ya memang enggak mungkin kan, kecuali harus sholat di kendaraan. Kan enggak tahu kita. Enggak boleh di waktu duhur, jamak takdim, enggak boleh. Enggak boleh ngambil jamak takdim. Namun, kemudian sholat dalam kendaraan, dalam bis, kemudian jamak takdim, enggak boleh. Nanti kan siapa tahu, ada banyak jeblos atau apa, ternyata penumpang turun semua, udah cari musola. Sehingga enggak boleh kemudian ngambil di waktu duhur, wajib ngambil di waktu asar. Oh ternyata memang betul-betul enggak memungkinkan, maka jamak takhir di bis, ngambil jamak takhir di bis, sholat kemudian duhur, kemudian asar. Ketika kemudian kita yakin memang enggak memungkinkan dapat tempat. Dan ketika itu, maka wajib menghadap kiblat jika memungkinkan. Semua yang memungkinkan wajib. Wajib berdiri jika memungkinkan. Wajib menghadap kiblat jika memungkinkan. Yang tidak bisa, nah itu yang kemudian ada kelonggaran. Jika seorang sholat berimam kepada orang yang sedang sholat sunnah, apakah imam tadi menjaharkan orang yang melaksanakan sholat sunnah tadi menjaharkan bacaannya atau tetap mensirkannya? Ya terserah dia. Ya, terserah dia mau menjaharkan, mau mensirkan, ya longgar baginya. Apakah dalil yang melarang gerakan sholat dipakai untuk menghormati orang lain? Seperti tidak boleh mengangkat tangan ketika berjumpa atau tidak boleh rukuk untuk menghormati orang seperti yang dilakukan oleh orang Jepang. Maka alasan terlarangnya itu bukan karena terlarang menggunakan gerakan sholat untuk menghormati orang lain. Namun faktornya adalah faktor yang berbeda. Ya, semisal rukuk, maka rukuk itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah hak Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh diberikan kepada makhluk. Kemudian tentang angkat tangan, karena alasannya bukan masalah gerakan sholat, teman, alasannya karena hadis yang bisa dibaca di Adabu Sifat Sunnah Mutahharah karya Al-Albani, berjumpa orang kemudian isyarat tangan adalah salamnya Yahudi. Kecuali lambaian tangan itu sekedar isyarat untuk mengambil menarik perhatian dan memberitahu kalau kita mengucapkan salam. Maka hal tersebut diperbolehkan. Namun kalau murni semata-mata lambaian tangan sebagai sapaan, maka itu kata Nabi adalah salamnya orang Yahudi yang Nabi larang dilakukan oleh seorang Muslim. Bila habis mandi langsung mengerjakan sholat tanpa berwudu, bagaimanakah sholatnya sah ataukah tidak? Melihat mandinya. Kalau mandinya adalah mandi junub, maka tidak perlu berwudu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jika kalian mau sholat, wa in kuntum junuban fattoharu. Jika kalian junub, maka mandilah kemudian kerjakanlah sholat. Maka Allah katakan, jika kalian mau sholat dan kalian junub, maka mandilah. Artinya setelah mandi kemudian kerjakan sholat. Mungkin tidak perlu kemudian berwudu. Nah, namun jika kemudian mandinya adalah mandi pagi dan mandi sore, ya maka nanti dilihat kalau pas mandi tadi ada aktivitas wudu, ya sudah. Ada aktivitas wudu, dia berwudu terlebih dahulu. Kemudian setelah itu tidak melakukan pembatal wudu, ya sudah. Berarti sudah berwudu. Atau di air wudu, di air mandi dia berwudu, ya sudah. Maka ya, berarti berwudu sehingga tidak perlu berwudu lagi. Ketika sedang safar, sholat boleh tidak menghadap kiblat. Ketika sedang safar, sholat boleh tidak menghadap kiblat pada sholat sunnah saja. Bagaimanakah jika di kereta atau pesawat dan sholatnya sholat fardu, wajib menghadap kiblat jika memungkinkan. Semuanya pokok jika memungkinkan, meskipun dia membelakangi, kan masih memungkinkan. Ya, jika memungkinkan, maka wajib untuk menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat, ya jika memungkinkan seluruh sholat itu dalam kondisi menghadap kiblat, maka wajib seluruhnya menghadap kiblat. Namun jika tidak memungkinkan karena guncangan yang berat dan keras dan sebagainya, ya, maka cuma bisa pada waktu takbiratul ihram, kemudian yang lainnya dikerjakan tidak dalam keadaan menghadap kiblat karena tidak memungkinkan, ya, maka kembali kepada fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Dan penjelasan panjang lebar tentang tata cara sholat musafir telah dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di kitab I'lamul Musafirin, dan kitab tersebut telah kita bahas di Ramadan tahun yang lewat, dan rekamannya kayaknya ada di internet. Maka siapa yang ingin kemudian mendalami lebih lanjut masalah ini, ya, silakan kemudian merujuk pada buku I'lamul Musafirin dan bisa dan rekaman kajiannya. Apakah jam 1 malam masih boleh sholat isya karena dalam perjalanan? Menimbang itu khilaf ulama. Menimbang khilaf ulama, jika pilihannya kita sampai terminal jam 1 malam. Pilihannya ada dua pilihan. Kita sholat maghrib dan isya di bis atau di kereta, yang itu sholatnya seadanya, banyak yang tidak bisa dilakukan. Kemudian ataukah sholat di stasiun, namun jam 1 malam. Namun jam 1 malam. Menimbang khilaf ulama tentang masalah akhir waktu sholat. Ditambah bahasanya sampai subuh adalah pendapat jumhur, maka saya katakan pilihan yang terbaik dalam masalah ini adalah sholat di stasiun meskipun jam 1 malam. Meskipun jam 1 malam. Dan di sini kita, di sini contoh bahasanya, dalam khilaf ulama terdapat sa'ah, terdapat kelapangan dan kelonggaran. Ya, karena kita menimbang khilaf, ya, maka pilihan antara pilihan sholat maghrib dan isya kemudian dikerjakan seadanya di bis atau di kereta, dan atau bisa kita sholat secara normal namun waktunya waktu yang mukhtalafun fihi. Ya, padahal pada dasarnya sholat kemudian tanpa menghadap kiblat itu adalah sholat fardu tanpa menghadap kiblat, tidak diperselisihkan kalau itu sholat yang batal. Sholat dalam keadaan duduk pada padahal bisa berdiri, tidak diperselisihkan kalau itu batal. Dan kalau kita tunda jam 1 malam, diperselisihkan waktunya. Dan gerakannya tidak diperselisihkan. Mohon. Gerakannya tidak diperselisihkan karena kita sholat secara normal. Sedangkan di sini, kalau kita kemudian sholat di bis di awal waktu isya, maka sebenarnya sholat yang kita kerjakan tidak diperselisihkan kalau itu tidak sah. Kita sholatnya sambil duduk padahal bisa berdiri, tidak menghadap kiblat, padahal ada kewajiban menghadap kiblat, maka tanpa diperselisihkan ulama ini sholat yang batal. Dengan ijma' ulama ini sholat yang tidak sah. Kalau kemudian kita tunda sampai jam 1 malam, maka di sisi gerakan tidak ada yang masalah. Cuma waktunya diperselisihkan. Dan ingat, dan sampai fajar adalah pendapat jumhur mayoritas ulama. Oleh karena itu, maka yang lebih saya sarankan adalah tunda sampai stasiun meskipun jam 1 malam dan sholat maghrib dan isya di sana. Itu lebih baik daripada sholat dan maghrib dan isya di awal isya namun di kendaraan yang sholatnya sangat seadanya dan sebisanya. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih.